Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mencurahkan segala kenikmatannya kepada kita semua. Di antaranya adalah nikmat berupa as-sihhatu wal farau, nikmat berupa masa sehat atau badan yang sehat dan juga memiliki waktu yang luang yang senggang, di mana Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, ni'matani ma'bunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal farau. Ada dua kenikmatan yang dilupakan atau dilalaikan oleh kathirun minan nas, kebanyakan atau mayoritas dari manusia. Dua kenikmatan tersebut, yang pertama adalah as-sihhatu, yang pertama adalah badan yang sehat, kesehatan. Yang kedua adalah al-farau, waktu luang ataupun waktu yang senggang. Sungguh dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang sangat dan sangat besar, karena dengan dua nikmat inilah seorang hamba dia bisa meraih kebahagiaan dan kemaslahatan hidupnya di dunia wal akhirah, di dunia dan juga di akhirat. Masa sehat atau badan yang sehat biasanya diiringi pula dengan ketenangan jiwa, kelapangan hati, sehingga di waktu itu seharusnya seorang hamba itu dia mampu untuk menjalankan perintah-perintah Allah dan juga menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga adanya waktu luang dan waktu senggang. Adanya waktu luang dan waktu senggang ini adalah kenikmatan, karena biasanya waktu luang itu terjadi ketika seseorang dia sudah tercukupi kehidupannya pada hari itu, sehingga dia memiliki waktu yang luang yang dengannya dia bisa memanfaatkan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah seharusnya dari dua kenikmatan ini dimanfaatkan dalam rangka untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jal dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi shadaqa ar-rasul alaihi salatu wassalam, sungguh benar apa disabdakan oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, di mana dua kenikmatan ini ternyata dilalaikan, dilupakan oleh mayoritas manusia, di mana mereka memanfaatkan kesehatan mereka atau masa sehat mereka dan memanfaatkan waktu luang mereka justru untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan justru terbalik, ketika di waktu sakit baru mereka ingat Allah Azza wa Jalla. Ketika di waktu sehat yang seharusnya dia mampu untuk mengerjakan perintah-perintah Allah secara prima, secara maksimal, demikian juga dia mampu menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ingatnya paling ketika sudah terbaring di rumah sakit. Nah, sudah terbaring di rumah sakit, sudah tidak berdaya, baru ingat Allah Azza wa Jal, baru ingat ya betapa barakallahu fikum kesehatan itu adalah sesuatu yang sangat mahal dan berharga nilainya. Nah, sehingga yang seperti ini akan disesali oleh mereka-mereka ketika datangnya sakaratul maut, ketika datangnya kematian. Maka dua kenikmatan ini adalah kenikmatan yang terasa dan terasa sangat dan sangat besar. Ketika dahulu dia memanfaatkan kesehatan dan waktu luang bukan dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, tetapi menghabiskan umurnya tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga ketika sudah datang kematian baru menyesal. Baru mereka mengatakan, Rabbir ji'un, wahai Rabbku, kembalikanlah aku di kehidupan dunia ini. Ketika kematian sudah menghampirinya. La'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ya. Yang dengannya aku bisa melakukan amal saleh, sebuah amalan yang dahulu aku tinggalkan di kehidupan dunia ini. Ya. Tetapi ketika di waktu meninggal, ya barakallahu fikum, dia sangat dan sangat menyesal. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Ahadakumul maut. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaq wa akum minas salihin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu, dan berinfaklah, bersedekahlah kalian dari rezeki yang Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kalian, min qabli ayati ahadakumul maut, sebelum datang kematian menjemput kalian. Fayaqulu, kemudian dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya engkau mau memundurkan kematian ini barang sedetik saja atau sekejap saja, sesaat saja, ila ajalin qarib, sesaat saja, fa saddaqa wa akum minas salihin. Ini saya jangan melakukan sebuah amalan ketika barakallahu fikum ya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kembali sesaat saja, maka yang akan dia lakukan bukan untuk makan, untuk minum, untuk bekerja, untuk mencari harta, bukan, tetapi dalam rangka untuk bersedekah. Ya, sehingga dia akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh, menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bukan dalam rangka untuk makan, untuk minum, tetapi dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla walaupun cuma sesaat saja. Tetapi merupakan ketentuan dari Allah Azza wa Jalla, ketika sudah datang kematian, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan dimajukan dan juga tidak akan dimundurkan sedetik pun. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga hadirnya kita di majelis-majelis ilmu yang seperti ini adalah sesuatu yang patut dan sangat kita syukuri. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan waktu luang dalam rangka untuk melakukan sebuah amalan yang termulia berupa mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Azza wa Jalla akan memberikan kebaikan kepada kita semuanya dan akan memudahkan bagi kita jalan menuju jannah, menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita minta kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keikhlasan kepada kita semuanya di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ini semata-mata adalah karena Allah Tabaraka wa taala. Kita lanjutkan pembahasan kita pada hadis yang ketiga. Al-hadith al-thalith, hadis yang ketiga, haqqullah ala al-ibad, hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. Hak Allah atas hambanya, artinya apa kewajiban seorang hamba kepada Allah. Itu berarti haqqullah ala al-ibad, ini kewajiban hamba kepada Allah, hak Allah subhanahu wa ta'ala atas hambanya. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu qala kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala himari. Dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kuntu radifan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku berada di belakang Nabi alaihi salatu wasallam ketika menaiki seekor himar, seekor keledai. Ya, di mana keledai ini dia lebih besar dari kambing dan lebih kecil daripada kuda. Nah, pertengahan antara itu. Mu'adz bin Jabal ya duduk di belakang Nabi alaihi salatu wasallam, di mana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam yang berada di depan, ya, yang memegang kendali himar tersebut. Ini tentunya menunjukkan tawadhu' an-nabi alaihi salatu wasallam, menunjukkan sikap rendah hati beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, di mana beliau adalah manusia yang mulia, tidak sombong, tidak ujub. Ya, sehingga beliau sebagai seorang nabi, sebagai seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala, manusia yang terbaik, ya, beliau tidak malu untuk ya di depan ya mengendarai seekor himar pula. Ya, mengendarai seekor himar, yang mana binatang himar ini binatang yang sederhana dimiliki oleh orang-orang yang ekonominya pas-pasan. Nah, biasanya mengendarai himar. Kalau ekonominya tinggi, dia mengendarai onta ataupun mengendarai barakallahu fikum kuda. Faqala li atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'alallah. Maka di saat itu Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepadaku, ya, di saat sedang mengendarai himar, mengendarai keledai, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada Mu'adz yang duduk di belakang Nabi alaihi salatu wasallam. Ini menunjukkan bagaimana hirasnya, semangatnya Nabi alaihi salatu wasallam untuk menyampaikan ilmu. Ya, sampai-sampai ketika naik kendaraan, naik himar, beliau tidak melewatkan kesempatan tersebut ya untuk menyampaikan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa saya tidak ada yang lebih mulia di kehidupan dunia ini dibandingkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, "Atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibad 'alallah?" Apakah kau tahu wahai Mu'adz, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Ini Mu'adz bin Jabal ditanya oleh baginda Rasulullah alaihi salatu wasalam, apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Beliau memulai memberikan ilmu itu dimulai dengan pertanyaan. Dimulai dengan pertanyaan, dan ini termasuk metode ta'lim Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya, ketika beliau membuka ta'lim tersebut dengan as-su'al, dengan tanya jawab. Dan biasanya ini lebih mengena, menghunjam ke dalam kalbu dan lebih mudah untuk dipahami ya para pendengar, atau untuk dipahami orang-orang yang sedang belajar. Dimulai dengan metode tanya jawab ini. Dan ini telah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga seyogyanya juga para orang tua ya, ketika mungkin mereka sedang barakallahu fikum, sedang santai ya, sedang bersama putra dan putrinya di sebuah kendaraan, ya, tidak mengapa untuk dia bertanya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan ilmu ataupun ilmiah, sebagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam dia memanfaatkan kesempatan tersebut ya sambil refreshing, ya sambil naik himar, dia menyampaikan ilmu kepada Mu'adz bin Jabal. Nah, demikian juga ya kita semuanya bisa mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam, ya memberikan ilmu ya kepada abna'una, ya kepada putra dan putri kita ketika sedang santai, sedang refreshing, sedang berada di kendaraan ya bersama-sama, ya bisa dengan bertanya tentang sebuah akidah, aynallah, di mana Allah. Ya seorang anak bisa menjawab Allahu fis sama, Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Ya ini merupakan perkara akidah yang prinsip, yang mendasar, yang banyak di antara kaum muslimin tidak memahaminya. Ini juga merupakan ilmu, ya merupakan al-ilmu. Nah, atau dia bertanya rukun Islam ada berapa, ataupun rukun iman ada berapa. Nah, dalam majelis-majelis yang santai bisa diberikan ilmu kepada mereka. Qultu, maka aku menjawab, yaitu Mu'adz bin Jabal, ketika ditanya oleh Nabi alaihi salatu wasalam, beliau menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Apa itu hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah? Nah. Ini barakallahu fikum, ada para sahabat ridwanul alaihim ajmain ketika mereka ditanya tentang suatu perkara yang mereka tidak mengetahui jawabannya, ya mereka mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam, mengembalikan ilmunya kepada Allah dan rasulnya. Nah, ini semasa hidup Rasulullah alaihi salatu wasalam diucapkan-ucapkan demikian, Allah wa rasuluhu a'lam. Adapun sepeninggal Nabi alaihi salatu wasalam, kita tidak mengucapkan Allah wa rasuluhu a'lam, tetapi kita mengucapkan Allahu a'lam. Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam sudah meninggal dan tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Nah, demikian yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah taala dalam syarah kitab Tauhid dalam At-Ta'liqat Al-Bazir. Nah. Dan ini sebuah prinsip, merupakan nisful ilm, merupakan setengah ilmu, menunjukkan dalamnya dan ilmu yang ada padanya. Ketika dia ditanya tentang suatu permasalahan yang dia tidak mengetahuinya, dia mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjawab Allahu a'lam. Tidak kemudian dia menjawab dengan jawaban yang dia belum mengetahui ilmunya. Nah. Dan ini yang jarang dan sedikit orang yang memahami seperti itu. Dianggap ketika seseorang bertanya kepada seorang alim tersebut banyak mengucapkan Allahu a'lam, ya maka dia merendahkan ilmu dari seorang alim tersebut. Ya, merendahkan ilmu atau mengecilkan ilmu dari seorang alim tersebut. Nah, padahal tidak demikian. Ya, sebagaimana kafilah yang datang kepada Imam Malik rahimahullah taala, Imam Darul Hijrah fil Madinah, jauh-jauh datang ke negeri Madinah bertanya kepada Imam Malik, ya dengan sekian puluh pertanyaan, ya yang dijawab hanya satu atau beberapa pertanyaan, adapun yang lainnya dijawab dengan Allahu a'lam. Nah, sehingga pihak penanya merasa kecewa sudah jauh-jauh datang kepada Imam Malik, ya ternyata hanya mendapatkan satu dua jawaban atau sedikit jawaban. Nah, tetapi Imam Malik dengan tawadhu'nya mengatakan, sampaikan kepada mereka, kalian bertanya kepada Imam Malik dan Imam Malik menjawab Allahu a'lam. Imam Malik menjawab saya tidak tahu. Nah, sehingga tidak merugi seseorang yang dia barakallahu fikum menjawab Allahu a'lam. Justru itu menunjukkan kefaqihan dia, ya, dan dalamnya ilmu yang ada padanya. Nah, sebagaimana yang diucapkan oleh malaikat, ya, oleh para malaikat yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah ketika diminta untuk menyebutkan asma, nama-nama yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan asma ini kepada Nabi Adam alaihi salam, maka malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, ya maha suci Engkau ya Allah, ya tidak ada ilmu pada diriku kecuali ilmu yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini malaikat tidak malu ya untuk ya mengatakan Allahu a'lam, menyerahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Berbeda hanya dengan para dai-dai yang ada, ya. Para dai-dai yang ada ketika disodorkan pertanyaan, sekian pertanyaan semuanya ada jawabannya. Ya, disodorkan sekian pertanyaan, maka dia bisa menjawab seluruh pertanyaan tersebut. Ya, bagaikan ya seorang yang sudah mencapai tingkatan alim. Ya. Sehingga barakallahu fikum, fitnah yang ada pada orang yang jahil, ya, pada seorang dai yang dia jahil, itu lebih yang berdakwah tidak di atas ilmu, yaitu kerusakannya lebih besar. Nah, sehingga banyak menyesatkan ilmu, menyesatkan umat. Nah, menyesatkan umat. Dan itu termasuk salah satu tanda hari kiamat, termasuk salah satu tanda hari kiamat ketika seseorang mengangkat orang yang bukan alim sebagai seorang alim, fasu'ilu fa'aftau bi'ghairi ilmin fadallu wa adallu. Kemudian seorang tadi ditanya tentang suatu permasalahan, ya, kemudian dia menjawab pertanyaan tersebut dalam keadaan dia tidak mengetahuinya, fadallu wa adallu. Dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Ya, dia ditanya dan dia berfatwa tanpa ilmu, akhirnya dia sesat dan menyesatkan orang banyak. Nah, ini termasuk salah satu prinsip dari prinsip-prinsip Islam, prinsip Ahli Sunnah wal Jamaah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, demikian juga para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, yaitu ketika kita ditanya tentang suatu permasalahan yang kita tidak mengetahui jawabannya, tidak malu-malu mengatakan Allahu a'lam. Qala haqqullah 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Maka Nabi SAW mengatakan haqqullah 'alal 'ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba, ya, hak Allah Azza wa Jalla atas hamba-hambanya, an ya'buduhu, agar hamba tersebut beribadah kepada Allah wa la yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba. Kewajiban seorang hamba kepada Allah agar hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah dengan mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah hak Allah, hakullah 'alal 'ibad, hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Ya, kewajiban hamba atas Allah Subhanahu wa taala agar hamba tersebut beribadah hanya kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibad 'ala Allah, adapun hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hak hamba, apa yang didapatkan oleh hamba atas Allah Subhanahu wa taala ketika hamba tersebut menunaikan hak Allah Azza wa Jal, Alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'a. Hak hamba atas Allah, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mengadab, menyiksa orang-orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah, orang-orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, masya Allah, ini menunjukkan keutamaan tauhid, menunjukkan keutamaan ikhlas, menunjukkan keutamaan seseorang tidak berbuat syirik kepada Allah. Sehingga ketika seorang hamba dia beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia berhak untuk mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka-mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Tidak pernah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qultu ya Rasulullah fala ubasyirun nas. Maka aku yaitu Mu'adz bin Jabal gembira mendengar berita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, ini adalah berita gembira. Janji dari Nabi alaihi salatu wassalam, dan betapa gembiranya Mu'adz bin Jabal. Mungkin kalau kita baca yang seperti ini biasa-biasa saja, ya, karena kita kurang memahami tentang barakallahu fikum hakikat kemuliaan daripada janji yang seperti ini. Nah, ini adalah janji yang melebihi seseorang diberikan hadiah, ya, berupa mobil Avanza atau berupa motor ini dan itu, atau berupa rumah yang megah, yang melebihi itu semuanya. Ini betul-betul berita gembira dari Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka-mereka yang tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini adalah berita gembira. Nah, sehingga Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirin nas?" Nah, tidakkah aku beritahukan kabar gembira ini kepada manusia? Nah, bolehkah aku beritahukan kabar gembira ini, kabar senang ini, kabar yang membahagiakan ini kepada manusia? Qala, maka Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, "La tubasyirhum fayattaqilu." Jangan kau sampaikan berita gembira ini kepada mereka, nanti mereka akan bersandar saja kepada janji Allah dan tidak mau beramal. Nah, lihat, Mu'adz bin Jabal ketika mendengar ucapan ini ingin segera menyampaikan kepada manusia, wahai manusia, ya, ketahuilah bahwasannya ketika kalian tidak berbuat syirik kepada Allah, Allah tidak akan mengazab kalian. Ini berita gembira. Tetapi sama Nabi alaihissalatu wassalam dilarang, jangan kau beritahukan kabar gembira ini kepada manusia. Ya nanti mereka hanya pasrah saja, yang penting saya tidak berbuat syirik kepada Allah, sudah selesai, enggak mau beramal. Itu kalau berita ini langsung mentah-mentah disampaikan kepada manusia. Nah, ya karena akal-akal mereka dan tingkat pemahaman mereka berbeda-beda, hanya bersandar kepada janji tersebut dan meninggalkan untuk beramal soleh, berlomba-lomba untuk beramal. Yang penting saya enggak berbuat syirik. Nah, sebatas itu saja. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan la tubasyiru, jangan kau beritahukan kabar gembira ini kepada mereka, fayattaqidu. Nanti mereka akan bersandar kepada janji Allah dan tidak mau beramal. Nah, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi wa Ibnu Majah wa Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim, Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Imam Ahmad rahimahumullah jami'an. Rawi hadis, perawi hadis ini huwa Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji Abu Abdurrahman, sahabi masyhur min a'yanis sahabah. Beliau adalah Mu'adz bin Jabal bin Amr bin Aus Al-Ansari Al-Khazraji, kunyahnya adalah Abu Abdurrahman. Beliau adalah sahabiyun masyhur, seorang sahabat yang terkenal, min a'yanis sahabah, termasuk dari tokoh-tokoh besar para sahabat. Syahida Badran wa ma ba'daha. Beliau mengikuti perang Badar dan perang-perang yang setelahnya. Wa kana ilaihi muntaha fil ilmi wal ahkam wal Qur'an. Dan beliau memiliki ilmu yang sangat dalam, dia memiliki ilmu yang tinggi pada puncaknya terkait dengan ilmu, terkait dengan hukum-hukum dan terkait dengan Al-Qur'an. Mata sanad zaman Asyrah bisyam fi tahun Amwas. Beliau meninggal pada tahun 18 Hijriah. Meninggal pada tahun 18 Hijriah di negeri Syam terkena wabah taun. Terkena wabah taun. Nah. Tafsir Al-Mufradat. Tafsir kosakata dari hadis di atas. Radif, makna radif raqiban khalfahu. Makna radif ya adalah raqiban khalfahu. Mengendarai sebuah kendaraan tetapi dia di belakang, di belakang ya, di belakangnya. Haqqullah 'alal ibad wa ma yastahiqquhu 'alaihi min al-ibadah wa tha'ah. Hak Allah atas seorang hamba yang dimaksud adalah ma yastahiqquhu 'alaihim. Apa yang wajib atas seorang hamba berupa ibadah dan menjalankan ketaatan. Adapun hakul ibad 'ala Allah, hak hamba atas Allah huwa istihqaqu in'amin wa fadlin. Yani hamba tersebut dia berhak untuk mendapatkan kenikmatan dan karunia keutamaan. Huwa ja'ala dzalika 'ala nafsihi tafaddulan wa ihsanan 'ala al-muwahhidin al-mukhlishin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu Dengan memberikan kenikmatan dan keutamaan kepada hamba tersebut, Allah Subhanahu wa taala menjadikan hal itu ala nafsihi, terhadap dirinya, tafadulan wa ihsanan, sebagai bentuk karunia dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada al-muwahhidin al-mukhlishin, kepada mereka-mereka yang bertauhid dan ikhlas. Walaysa 'alallahi haqqun wajib bil 'aql kama taz'amu al-mu'tazilah. Walaysa 'alallahi haqqun wajib bil 'aql. Dan bukan yang dimaksud ya adalah tidak ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala haqqun wajib bil 'aql. Yani kewajiban, atau tidak ada atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang demikian itu tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kepada mereka, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan berarti ada yang mewajibkan Allah Azza wa Jalla untuk memberikan balasan, sebagaimana itu dipahami oleh akal mungkin, ya, sebagaimana disangka oleh orang-orang Mu'tazilah. Artinya orang-orang Mu'tazilah menganggap bahwasanya orang yang sudah beramal baik wajib bagi Allah untuk membalas yang baik pula. Ya, wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan. Ini bukan ya haqqun wajib 'alallah, bukan sesuatu yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disangka oleh akal. Tetapi ini semata-mata adalah karunia dan perbuatan baik Allah Subhanahu wa taala kepada muwahhidin ya mukhlishin, di mana hamba tersebut berhak untuk mendapatkan keutamaan dan juga karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak sebagaimana disangka oleh mereka orang-orang Mu'tazilah yang mendewakan akal, yang mereka berpendapat bahwasanya ya hamba itu ya berhak untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi Allah untuk memberikan pahala dan balasan yang baik kepada mereka karena hamba tersebut sudah berbuat baik kepada Allah. Nah, tidak seperti itu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu semuanya balasannya Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah sebagai bentuk karunia, kedermawanan dan kebaikan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang beramal soleh tersebut. Tidak ada yang mewajibkan Allah Subhanahu wa taala dari kalangan makhluk-makhluknya. Afala ubasyirun nas ahbirhum bima yasurruhum atau ubirhum bima yasurruhum. Yani bolehkah aku memberitahukan kepada mereka dengan kabar yang mengembirakan mereka? Yattaqilu ya'tamidu. Bersandar yaitu bergantung. Bergantung saja kepada janji tersebut. Al-ma'na al-ijmali, makna secara global, bayana Rasulullah alaihi salatu wassalam fi hadzal hadits al-ghayata allati khalaqallahu al-khalqa min ajliha. Rasulullah alaihi salatu wassalam menjelaskan pada hadis ini terkait dengan al-ghayah, tujuan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluk ini, menciptakan makhluknya, ala wahya ifradullah wahdahu bil ibadah wal ikhlas lahu, yaitu agar mereka-mereka itu mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata dengan ibadah dan dengan mengikhlaskan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hada al-haq al-azim laysa illa lillahi al-khaliq al-azim al-mun'im al-mutafaddil. Dan hak yang sangat agung ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan yang maha agung, yang memberikan kenikmatan dan memberikan segala karunia. Nah, ana ulangi, sehingga Rasulullah SAW menjelaskan di dalam hadis tersebut tentang tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk ini, yaitu agar mereka beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid kepada Allah, beribadah kepada Allah itu merupakan hak yang paling besar yang hanya boleh diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala semata, yang menciptakan mereka zat yang maha agung yang telah memberikan kenikmatan dan memberikan segala karunia. Nah, kama bayyana Rasulu al-Karim ma yastahiqqu al-ibad Allah min al-jaza. Kama bayan Rasul, sebagaimana Rasul alaihissalatu wassalam menjelaskan, ma yasahiku al-ibad, apa yang berhak bagi seorang hamba atas Allah subhanahu wa ta'ala minal jaza berupa balasan, inhum qamu bihadal wajib al-adim, jika mereka menjalankan kewajiban yang agung ini, yaitu menjalankan ikhlas al-ibadah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang berhak didapatkan oleh seorang hamba tersebut, an yunjiyahum min adabin nar wa yudkhilahum jannatin na'im, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, ini yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya hamba tersebut yang dia telah menjalankan tujuan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dirinya dan segenap makhluknya dari kalangan jin dan manusia, yaitu dia beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan balasan dari sisi Allah azza wa jal, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akan menyelamatkan mereka dari azab api neraka dan akan memasukkan mereka ke dalam jannah, ke dalam surga yang dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Nah, wahada amrun yasurru bihi al-mu'min wa yastabshiru bihi lidza qala mu'ad yasta'dinu an-nabiyya alaihi salatu wassalam afala ubashshirun nas. Ini tentunya adalah perkara yang membahagiakan dan menyenangkan seorang mukmin, di mana dia bergembira dengan berita gembira ini. Oleh karena itulah Mu'adz bin Jabal minta izin kepada Nabi alaihi salatu wassalam, bolehkah aku memberitahukan kabar gembira ini kepada manusia wahai Nabi? Walakin ar-Rasul alaihi salatu wassalam naha Mu'adzan an dzalika li maslahati ummatihi. Tetapi Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau melarang Mu'adz bin Jabal dari melakukan hal itu, dari menyebarkan satu ilmu ini kepada manusia, kepada segenap manusia. Ya, larangan ini karena limaslahati ummatihi, untuk kemaslahatan umatnya Rasul alaihi salatu wasallam, hubban minhu, dan kecintaan beliau kepada umat ini, an yajiddu fil amal wa fi ma yuqarribuhum ila Allahi wa yatanafasu fihi liyanalu bihadzal jad wal jihad wa tanafus ad-darajatil 'aliyah indallah. Ana ulangi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang Mu'adz bin Jabal dari menyebarkan berita gembira ini kepada umat beliau untuk kebaikan umatnya Rasulullah sallallahu wasallam, dan karena kecintaan beliau kepada umat Islam ini, agar mereka selalu bersungguh-sungguh di dalam beramal dan di dalam melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan agar mereka yatanafasu fihi, berlomba-lomba di dalam beramal saleh, agar mereka bisa mendapatkan dengan kesungguh-sungguhan mereka, ya, dengan mengerahkan segenap kemampuan mereka dan berlomba-lombanya mereka di dalam beramal saleh, mereka akan mendapatkan ad-darajatil 'aliyah indallah, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'alal 'aks min dzalika, law taqa'asu 'anil 'amal wa tajalu 'ala mithli hadzal wa'di fa innahu sawfa yaquduhum khairun katsirun wa ajrun kabir. Wa 'alal 'aks, tetapi sebaliknya, kebalikan dari hal itu, ketika diberitahukan kabar gembira ini kepada manusia, kemudian mereka merasa gembira, akhirnya kegembiraan ini membuat mereka itu taqa'asu 'anil 'amal, membuat mereka itu bermalas-malasan untuk beramal. Wa takalu 'ala mithli hadzal wa'd, dan mereka hanya bergantung, bersandar kepada janji ini saja. Ya, maka kalau keadaannya seperti itu, fa innahum sawfa yaqutuhum khairun katsir, maka akan luput dari mereka kebaikan yang banyak dan pahala yang besar. Nah, akan luput dari mereka kebaikan yang banyak ya, sehingga mereka meninggalkan amal soleh yang dengannya berarti akan luput dari mereka pula pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma yustafadu min al-hadis, yang bisa diambil faedah dari hadis tersebut. Yang pertama, hikmat Rasulullah alaihi salatu wasallam fi ta'lim haitsu iftataha hadha ta'lim bisual liyakuna awdha' fi nafsi wa ablagh fi fahmil muta'allim. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah seorang yang hikmah, yang bijak di dalam at-ta'lim, di dalam mengajarkan ilmu. Yaitu ketika beliau membuka hadha ta'lim, membuka ya metode pengajaran tersebut dengan bertanya, liyakuna awqa fi nafs, supaya lebih mengena ke dalam jiwa, wa abla fi fahmil muta'allim, dan lebih dipahami oleh orang yang baru belajar ketika dengan metode tanya jawab. Yang kedua, fihi tawadu Rasulullah alaihi salatu wasalam wa husnu akhlaqi haitsu yarkabul himara yardabu ashabahu ala marfuhi. Yang kedua, menunjukkan tawaduknya Rasulullah, rendah hatinya beliau, dan bagusnya akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam haitsu yarkabu al-himar, yakni ketika beliau mengendarai himar kemudian memboncengkan sahabat beliau ya di atas kendaraannya tersebut. Ya, beliau di depan yang mengendalikan kendaraan tersebut, himar tersebut, dan di belakangnya para sahabat Nabi alaihi salatu wasalam. Ini menunjukkan tawaduknya beliau dan bagusnya akhlak Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang ketiga, wa fihi bayan a'dham huquqillahi 'ala 'ibadihi ala wa huwa tauhidullah wa ifraduhu bil ibadah wahdah. Terdapat penjelasan hak yang paling besar dari hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya, yaitu berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengesakan Allah di dalam ibadah, dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala semata di dalam peribadatan. Yang keempat, wa fihi tafaddulullah 'ala 'ibadihi bi ahsanil jazaa' 'ala adai hadzal haqq. Yang keempat, menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya dengan memberikan balasan yang terbaik bagi siapa-siapa yang menjalankan hak Allah Subhanahu wa taala atau menunaikan hak Allah azza wa jalla. Yang kelima, wa fi istihbab syaratil muslim bima yasurruhu, disukainya untuk memberitahukan kabar gembira kepada seorang muslim dengan kabar-kabar yang menggembirakan muslim tersebut. Yang keenam, wa fi al-khawf min al-ittikal ala si'ati rahmatillah fa inna hadzal ittikal yadurru katsiran min al-juhal. Wa fihi al-khawf, faida pula di dalamnya ada rasa takut dari bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini banyak memadorotkan dan membahayakan kebanyakan dari orang-orang yang jahil. Nah, mereka enggak apa-apa melakukan perbuatan dosa, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Pengampun. Nah, ini kekhawatiran ketika seseorang yang bersandar kepada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini banyak memadorotkan dan membahayakan mereka, orang-orang yang juhal, orang-orang yang jahil. Nah, mungkin ini bisa kita sampaikan di majelis ini, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang, dan insyaallah ta'ala ba'da isya ada menu khusus untuk antum semuanya, sehingga diharapkan pada sholat sunnah nanti bisa diserami masjid, kita menikmati dengan yang telah disediakan panitia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa barakatuh. Hujan.